Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillati arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthirahu 'alad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita lanjutkan dari pembahasan wanita ziarah kubur, boleh apa tidak. Kemarin sudah kita sebutkan hadis-hadis yang melarang wanita ziarah kubur. Kemudian Al-Imam As-Syaukani rahimahullah membawakan hadis tentang bolehnya wanita ziarah kubur. Ya, bolehnya wanita ziarah kubur. Tersebut di dalam kitab, di situ Kuli assalamu ala ahli diyari minal mu'minin al hadis. Kelengkapan hadis tersebut yakni bahwasannya Aisyah pernah membuntuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu malam Nabi keluar rumah, dibuntuti oleh Aisyah. Ternyata Nabi ke kuburan Baqi. Beliau berdiri di sana dan berdoa. Maka kemudian Nabi pulang, Aisyah pun pulang duluan. Sehingga sesampainya di rumah, Rasulullah tahu kalau dibuntuti karena Aisyah terengah-engah gitu. Napasnya seperti orang setelah berlari. Maka akhirnya diceritakan bahwa memang Aisyah membuntuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir riwayat tersebut Aisyah radhiyallahu taala anha tanya, qultu, aku katakan, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah, bagaimana aku berkata untuk mereka, untuk penduduk kubur wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kuli, ucapkan, assalamu ala ahli diyar, semoga keselamatan atas kalian wahai penduduk negeri kuburan, minal mu'minin wal muslimin, dari kalangan mu'minin dan muslimin. Wa yarhamullahu al mustaqdimina minna, semoga Allah memberi rahmat kepada orang yang mendahului kita, orang yang mati duluan. Wal mustakhirin, dan orang yang mati belakangan. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan sesungguhnya kita insyaallah menyusul, akan mati gitu. Hadis ini dikomentari oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Al-Talkhis, beliau menyatakan wal hadisu, ini Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menyatakan al hadisu istadala bihi Al-Hafidz fi Talkhis ala jawazi ziyarati lin nisa'i wa huwa dhahirul adilati alaih. Hadis ini digunakan dalil oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam At-Talkhis atas bolehnya wanita itu ziarah kubur. Dan ini adalah dalil yang dhahir, yang jelas gitu, gamblang, bahwa wanita boleh ziarah kubur. Kemudian Al-Imam Syaukani rahimahullah kembali ke kitab menyatakan warawa Al-Hakim anna Fatimah radhiyallahu ta'ala anha kanat tazuru qabra ammiha Hamzata kula jumu'atin. Bahwasanya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha dulu menziarahi kubur pamannya, yakni Hamzah, yakni kakaknya atau saudaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kulla jumu'atin, setiap hari Jumat Fatimah mengunjungi kuburan pamannya yakni Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu setiap Jumat. Namun dalam catatan kaki disebutkan rawahul hakim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim wa qala Adz-Dzahabi, dan Al-Imam Adz-Dzahabi menyatakan mungkarun jiddan. Hadis ini mungkar. Hadis ini mungkar. Ini ada rawi dhaif yang menyelisihi rawi tsikah. Mungkar itu rawi dhaif menyelisihi rawi tsikah gitu. Rawi yang lemah menyelisihi rawi yang terpercaya. Itu namanya mungkar. Hadisnya mungkar, lemah. Mungkar jiddan, berarti lemah sekali gitu. Jadi yang menyatakan ziarah kubur tiap hari Jumat lemah. Mungkin ini yang digunakan dalil, yakni ziarah kubur setiap Jumat gitu. Tapi hadisnya lemah. Kemudian sebelum kita baca kesimpulan, kita tambah dalil yang sahih yang menunjukkan bolehnya ziarah kubur. Yakni ikrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam Al-Kamul Janais Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui, tidak mengingkari al-mar'ata allati ra'aha indal qabri, wanita yang dilihat oleh Nabi di sisi kuburan. Jadi Nabi pernah melihat wanita di sisi kuburan. Ini dalam riwayat hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ini marra Rasul sallallahu alaihi wasallam bimra'atin inda qabrin wahya yitabki. Rasulullah melewati seorang wanita di sisi kuburan dalam keadaan menangis. Wanita ini menangis di dekat kuburan. Ya, di dekat kuburan. Faqala laha, maka Nabi bersabda kepada wanita tersebut, ittaqillaha wasbiri gitu. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah gitu. Nabi menasihatkan untuk bertakwa dan bersabar. Hadisnya riwayat Bukhari rahimahullahu taala. Ya, jelas sahihnya gitu. Dari sisi mana pendalilannya? Wa mai maudhi'ud dilalati, sisi pendalilan dari hadis tersebut, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yungkir alal mar'ati. Nabi tidak mengingkari atas wanita tersebut. Ku'udaha indal qabri, duduknya dia di kuburan. Ya, jadi Nabi menasihati untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar. Adapun duduknya di kuburan enggak diingkari. Enggak disuruh pulang, ya. Tapi dinasihati untuk bersabar gitu. Wa takriruhu hujjatun, maka persetujuan beliau, beliau tidak mengingkari wanita ini duduk di kuburannya, kuburan keluarganya, maka ini menunjukkan hujjah bolehnya ziarah kubur bagi wanita gitu. Maka ada dua dalil yang kuat yang menunjukkan bolehnya wanita ziarah kubur, yakni Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemarin sudah kita bacakan, pulang dari kuburan saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi Aisyah sendiri ziarah kubur. Dalil kedua ini, wanita menangis di kuburan, dinasihati oleh Rasul untuk bertakwa dan bersabar gitu. Duduknya di kuburan tidak diingkari gitu. Maka kesimpulannya, kesimpulan al-Imam As-Saukani rahimahullahu taala, wa yujma'u bainal adillati, maka dikompromikan antara dalil-dalil, dalil larangan wanita ziarah kubur dan dalil bolehnya wanita ziarah kubur, dikompromikan. Apa jalan komprominya? Tariqatul jam'ainya gitu. Bi annal man'a liman kanat yaf'alu fi ziarati mala yajuzu min nauhin wa ghairihi. Bahwasanya yang dilarang, wanita yang dilarang untuk ziarah kubur gitu, liman kanat taf'alu, bagi wanita yang melakukan, fi ziarati, ketika ziarah, mala yajuzu, perkara yang tidak dibolehkan, min nauhin, dari niyahah. Niyahah menangis yang berlebihan, sekedar menangis meneteskan air mata, ya, bersedih boleh, tapi kalau sudah meraung, meratap, berteriak, merobek-robek baju, mengkoyak-koyak rambut, ini namanya sudah niyahah gitu. Kadar lebih dari menangis gitu. Kalau ziarah kuburnya seperti itu, maka enggak boleh. Ya, mengajak bicara orang yang sudah mati, ya, kenapa kamu mati? Ya, kok tega sekali kamu sama saya, meninggalkan saya seperti itu. Itu namanya nangis tapi ada kadar lebihnya, mengajak ngomong yang sudah mati, menyesali berlebihan seperti itu. Wa ghairihi, dan selainnya dari perkara-perkara yang dilarang, yang membawa kemenyan di kuburan, ya, meminta-minta ke kuburan gitu. Jadi kalau wanita-wanita tua di zaman dulu, kalau ziarah kubur seperti itu, malah meminta kepada orang yang sudah mati. Maka kalau seperti itu yang dilarang. Kemudian wal itnu liman lam taf'al dalika. Adapun izin bolehnya wanita ziarah kubur bagi orang yang tidak melakukan itu semua. Jadi ya sekedar datang ke kuburan, masuk ke kuburan berdoa, kemudian mendoakan keluarganya yang sudah mati, kemudian pulang selesai. Maka yang seperti itu diizinkan, kata Imam As-Saukani rahimahullahu taala. Jadi seperti itu. Itu jalan kompromi dari Al-Imam As-Saukani rahimahullah. Adapun jalan kompromi yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani dalam Ahkamul Janais, beliau mengatakan, lakin la yajuzu lahunna al-iksaru min ziyaratil kubur. Tapi dilarang bagi wanita untuk sering-sering ziarah kubur. Gitu. Watarot dudi alaiha, dan bolak-balik ke kuburan. Gitu. Ziarah lagi, ziarah lagi, ziarah lagi. Gitu. Lianna dalika qad yubdi bihinna ila mukhalafati syar'iyyati. Karena yang demikian itu akan mengantarkan kepada wanita-wanita tersebut untuk menyelisih syariat. Min misli asyiyah, seperti contoh asyiyah, ya, syiahah. Ini kayak piknik gitu, rekreasi ke kuburan, siaha, tamasya gitu. Juga tabarruj, ya, berdandan. Kemudian watihadil kuburi majalisa linnusha gitu. Menjadikan kuburan itu untuk majelis nusha, penyejuk mata, penghibur, pelipur lara gitu. Sebagai penghilang kepenatan. Jadi capek, kegiatan di rumah, piknik ke kuburan gitu. Jadi nusha, jadi penyejuk mata, jadi taman hiburan gitu, rekreasi ke kuburan. Akan menghantarkan ke seperti, kepada seperti itu, dan itu terjadi, ya. Wanita-wanita sering ziarah, ya, seperti itu. Di zaman, di akhir zaman ini. Gitu. Ziarah ke sana, ziarah ke sini, gitu. Nabung tiap pekan, ya. Ini sudah terkumpul ziarah ke sana, gitu, sini. Seperti itu. Wa tadyi'u al-waqti, dan menyia-nyiakan waktu, fi kalamil farik, untuk ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, ucapan kosong, ya. Ya piknik, cerita-cerita di kuburan gitu, selfie di kuburan gitu, sampai diberitakan Allah alam bener apa enggak ya katanya Imam Masjidil Haram khutbahnya jamaah haji Indonesia itu ibadah tapi sambil selfie gitu. Saya khutbah malah mereka selfie gitu. Seperti itu. Allah alam betul apa enggak beritanya gitu. Karena kebiasaan di kampung halamannya seperti itu. Piknik-piknik, selfie, ke kuburan selfie. Sampai ke Masjidil Haram juga selfie gitu. Ya, seperti itu. Jadi piknik gitu. Jadi kuburan malah jadi tempat untuk piknik, wisata, religi. Kama huwa musahadun al-yauma, sebagaimana itu disaksikan pada hari ini. Fi ba'dil biladil islamiyati, di sebagian negeri-negeri kaum muslimin. Wa hadha wal muradu insyaallah bil hadisil masyhur, dan inilah yang dimaukan insyaallah dengan hadis yang masyhur, oleh hadis yang masyhur. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi labdin la'anallahu zawaratil kubur. Rasulullah melaknat, dalam riwayat lain Allah melaknat wanita-wanita yang sering-sering ziarah kubur, ya, sering-sering ziarah kubur, seperti itu. Itu komprominya Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau digabung lebih sempurna. Wanita boleh ziarah dengan catatan tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang di kuburan dan tidak sering-sering gitu. Dan tidak sering-sering. Jadi sesekali ziarah mendoakan bapaknya, mendoakan ibunya yang sudah meninggal. Sesekali gitu. Jadi sekedar itu, datang ke kuburan, masuk kuburan, doa masuk kuburan, kemudian datang ke kuburan bapaknya atau ibunya, menghadap kiblat, mendoakan bapaknya, mendoakan ibunya, pulang, selesai gitu. Kalau seperti itu yang diterjih, dikuatkan oleh Imam As-Saukani dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah, adalah boleh wanita berziarah dengan catatan seperti itu gitu. Wallahu ta'ala alam biswab. Dengan demikian selesai pembahasan hukum wanita ziarah kubur. Berikutnya, poin yang ke-8 ini sudah tersinggung, tapi sudah kita baca saja, sudah tersinggung berulang-ulang. Wukufu zairi wa du'a'u duhulal makabir. Du'a'u duhulil makabir. Berdiri. Ini seorang yang ziarah kubur itu berdiri dan berdoa, dan doa masuk ke makobir, kuburan-kuburan. Kata Imam As-Saukani rahimahullah, wa amma kaunuhu yakifu zairu mustaqbilan lil kiblati. Adapun keberadaan orang yang berziarah kubur itu berdiri, mustaqbilan lil kiblati, menghadap ke kiblat. Fali hadisin, berdasarkan hadis, annahu jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbalal kiblati lamma kharaja ilal makbarah, gitu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap kiblat. Tatkala beliau mau keluar dari kuburan, gitu. Akhrajahu Abu Dawud min hadisil Barra. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari hadis Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam catatan kaki diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janais, gitu. Duduk menghadap kiblat, gitu. Kalau yang berdiri dalam hadis Aisyah kemarin, jadi Rasulullah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha membuntuti Rasulullah ketika malam hari Rasulullah keluar ke kuburan Baqi. Rasulullah berdiri dan berdoa di situ, gitu, mendoakan penghuni kuburan Baqi, gitu. Kalau di riwayat ini duduk, gitu. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam kharaja fi hadzal hadis ma'al janazati. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam keluar di dalam hadis ini bersama jenazah. Ya, yakni beliau keluar mengantar jenazah. Kemudian setelah mau pulang, beliau duduk berdoa, gitu. Beliau duduk menghadap kiblat, gitu. Kata Syekh Al-Imam Syaukani rahimahullah, fa'afada masru'iyata ku'udi maka disunahkan, disyariatkan duduk, gitu. Man kharaja ma'al janazati, orang yang keluar mengantarkan jenazah ke kuburan mustaqbilan, ya, menghadap ke kiblat, hatta tutfana, hingga selesai dikuburkan. Hingga selesai dikuburkan, duduk menghadap ke kiblat hingga selesai jenazah dikuburkan. Kemudian dengan riwayat ini juga, wa kadzalika, kata Imam Syaukani rahimahullah, demikian juga masru'iyatul istiqbali, disunahkan menghadap ke kiblat, disyariatkan menghadap ke kiblat, lizairi, bagi orang yang ziarah, ziarah kubur. Likaunihi, karena keberadaan dia, qad kharaja ilal makbarati, karena dia keluar dari rumahnya menuju kuburan, kama yahruju man ma'ahu janazatun, sebagaimana orang yang keluar mengantar jenazah, itu. Qa'ada kama yak'udu, maka dia pun duduk sebagaimana pengantar jenazah pun duduk, gitu. Seperti itu. Jadi wukuf di sini mungkin berdiam. Jadi berdiam di kuburan, bisa duduk, bisa berdiri saat berdoa, gitu. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yakunu inda ziyarati, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam ziarahnya, assalamu alaikum ahlad dari, semoga keselamatan atas kalian wahai penduduk negeri kuburan, kaum mukminin dari kalangan kaum mukminin. Wa inna insya'allahu bikum lahikum. Dan kami sesungguhnya insya'allah akan lahikun, menyusul, kami juga akan mati gitu. Nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Kita meminta kepada Allah untuk kami dan untuk kalian al-afiyata, yakni ampunan, keselamatan. Fayam bagi lizairi ayyakula kadalik, maka hendaknya orang yang berziarah kubur berkata demikian, yakni berdoa dengan doa demikian, seperti itu. Nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Kita mohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian keselamatan, ampunan gitu. Itu tata cara ziarah kubur gitu ya. Jadi berdiam, kalau di sini duduk ya. Berdasarkan Imam Syaukani berdalil dengan Rasulullah ketika mengantar jenazah duduk gitu. Adapun berdiri dengan hadis Aisyah tadi. Rasulullah datang ke kuburan Baqi, berdiri menghadap kiblat, berdoa mengangkat tangan, yakni mendoakan kebaikan bagi penduduk kubur, seperti itu. Wallahu ta'ala alam biswab. Selesai tata cara ziarah kubur gitu. Paham tuh? Paham tuh? Memicu bohong ya, coba sudah. Kalau biar enggak memicu bohong, tak tanya. Kalau paham tum, jawabannya mesti pahimna gitu ya. Kalau ditanya, coba bisa jawab apa enggak. Doa masuk ke kuburan. Gimana? Apa dalilnya kalau ziarah kubur duduk-duduk menghadap kiblat? Bahasa Indonesia saja, kisah apa gitu. Belakangnya, sebelahnya, Rasulullah mengantar jenazah ya, di saat mengantar jenazah beliau duduk sampai selesai penguburan kemudian pulang. Akhirnya dijadikan dalil kalau ziarah kubur duduk gitu. Kalau berdiri, apa dalilnya? Kisah apa? Kisah Aisyah membuntuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Kemudian ternyata Rasulullah ke kuburan Baqi, berdiri menghadap kiblat dan berdoa gitu. Masih 3 menit. Kita baca judulnya. Tahrimu ittikhadul ittikhadul kuburi masajida. Haramnya menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat bersujud gitu. Jadi haramnya kuburan dijadikan tempat bersujud. Ini banyak ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kuburan karena mungkin sudah penuh, sudah enggak terpakai, kuburannya pindah karena penuh pindah, akhirnya dibangun masjid gitu. Kemungkinan kedua, masjid duluan kemudian untuk ngubur orang, biasanya yang berwakaf di situ. Jadi orang awam itu kalau wakaf, pesan tanah ini saya wakafkan untuk masjid, dan saya kepingin nanti kalau mati dikubur di masjid gitu. Seperti itu. Akhirnya masjidnya ada kuburannya gitu. Nah seperti ini dilarang menjadikan kuburan sebagai masjid, yakni tempat sujud gitu. Sehingga berkembang hukumnya tidak boleh sholat di kuburan yang dibangun di atas, tidak boleh sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan, baik kuburan duluan baru dibangun masjid ataupun masjid dulu baru untuk ngubur orang gitu. Jadi enggak boleh sholat di situ karena hukumnya haram gitu. Ya, hukumnya haram. Ini judulnya. Adapun pembahasannya insyaallah kita baca di lain waktu, sudah masuk waktu Isya. Kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.